Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang aliran-aliran, sempalan-sempalan, faham-faham di luar ahli sunnah wal jamaah sudah banyak merebak, baik itu yang sudah lama maupun yang baru bermunculan. Benar sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Udah bercerai berai, terbagi-bagi orang Yahudi menjadi 71 sempalan, orang Nasara menjadi 72 sempalan, dan akan terjadi umatku, kata Rasulullah, menjadi 73 sempalan. Kulluha finnar, semua itu masuk ke neraka illa wahidah, kecuali aliran satu yang benar. Para sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Ada yang satu, alladzi ma'ana alaihi ashabi, yaitu yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Ajaranku dan ajaran sahabatku tidak keluar daripada koridor ajaran Nabi dan ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh kemajuan diikuti, mengadakan seminar kah, mengadakan diskusi kah, media kah, tulisan kah, silahkan, tetapi jangan keluar daripada ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dari generasi ke generasi terus berkelanjutan sampai ke zaman sekarang, dengan dikawal para habaib, para ulama al-amilin, dengan dibina oleh orang-orang yang soleh, para awliya Allah, ahlu sunnah wal jamaah tetap konsis, tetap tidak pernah berubah dengan ajarannya, mengikuti pendahulu-pendahulunya sampai kepada para sahabat dan sampai kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, janganlah Anda tertarik dengan yang baru yang Anda tidak ketahui, apalagi Anda merasa menjadi orang yang ilmiah dengan yang baru, padahal disitulah letak kebodohan Anda, karena Anda tidak mengetahui bahwa yang baru tadi itu adalah sebenarnya tipu daya yang telah diberikan kepada Anda. Apalagi dengan berkedok cinta kepada ahlil bait, atau berkedok dengan mengikuti para sahabat, tetapi sama sekali tidak sesuai dengan akhlak daripada ahlul bait, dan juga sama sekali tidak sesuai dengan akhlak daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada aliran yang dia menunjukkan sangat cinta kepada ahlul bait tapi mencaci kepada sahabat. Ada aliran yang menyatakan berpedoman mengikuti sahabat tetapi membenci kepada turunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua-duanya ini adalah aliran yang tidak perlu untuk ikuti, tapi ikuti yang tengah-tengah. Ikuti aliran cinta ahli bait dan menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlu sunnah wal jamaah yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ma baina fartin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dua jalur di dalam tubuh manusia, jalur darah yang lewat jantung, ada jalur kotoran yang lewat usus, tapi di antara duanya tadi itu ada jalur yang mengeluarkan susu yang segar, susu yang sangat menyehatkan. Itulah yang tengah-tengah daripada jalur ahlu sunnah wal jamaah, pilihan daripada para habaib, pilihan awliya Allah, pilihan orang-orang yang soleh. Semoga kita ditetapkan dalam tariqah ini, dalam aliran ini, sampai akhir hayat kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim. Matikan kami dalam tariqah mereka, dalam jalur mereka, wa mu'afati minal fitani, dan selamat daripada segala fitnah-fitnah yang mengganggu kita. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.